lagu terbaru baru mau datang. Sayang tiga, spesial yang ada di sebelah kiri, yang ada di kejauhan, yang ada di sebelah kanan ya. Ku teringat saat bersamamu, bercanda masa, bercanda rayu, bercerita. Terima kasih. 1, 2, 3 lagu sudah sama saya di sini.